makan dan minumlah hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum adzan. Qal, lalu ada yang bertanya, wa kam yakun bainahuma wa lam yakun bainahuma. Qal, yakni Ibnu Umar mengatakan, wa lam yakun bainahuma, tidaklah ada jarak antara mereka berdua, illa yanzila hadha wa yaqa hadha, yakni ini yang turun dan ini naik, menunjukkan antara azan pertama dengan azan kedua itu dekat. Baik. Imam Nawawi dia mengatakan, sesungguhnya Bilal azan pada malam hari, makan dan minumlah sampai kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Fi jawazu al-adhan lis-subhi qabla tulu'il fajri. Yang pertama, terdapat di dalamnya kandungan bolehnya azan untuk subuh sebelum terbitnya fajar. Yang kedua, wa fi jawazul akli wasyurbi wal jima wasair al-asya ila tulu'il fajri. Menung yang kedua, bolehnya makan dan minum serta berhubungan suami istri serta seluruh hal-hal yang dibolehkan sampai terbit fajar. Ya. Sebelum terbit fajar boleh dia melakukan makan, minum, hubungan suami istri atau yang lain-lainnya. Yang ketiga, wa fihi jawaz adzanu wa fihi jawazu adzanil a'ma. Yang ketiga kandungannya adalah bolehnya azan orang yang buta. Ya, bolehnya azan orang yang buta. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan huwa jaiz, bahwa azannya orang buta boleh. In kana ma'ahu basirun kabin Ummi Maktum ma'a Bilal fala karahata fihi. Apabila bersama orang yang buta ini ada orang yang bisa melihat, seperti Ibnu Ummi Maktum bersamanya ada Bilal, maka la karahata fih, tidak ada kemakruhan di dalamnya. Wa illam yakun ma'ahu basir kuriha. Kalau seandainya hanya dia sendiri, tidak ada orang yang bisa melihat bersamanya, maka itu dibenci, yakni makruh. Kenapa? Lil khawfi min ghalatihi, karena khawatir akan kekeliruannya. Dia enggak bisa lihat, kemana dia akan bisa tahu tanda masuk atau tidak masuknya waktu. Wa fihi istihbab adzanaini lisubhi, Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk subuh itu dua azan. Untuk subuh dua azan. Ini sunnahnya. Ahaduhuma qabla al-fajri wal akhar ba'da tulu'ihi awwal at-tulu'. Yang pertama sebelum terbit fajar. Sebelum fajar. Yang kedua setelah terbit fajar, di awal terbitnya. Ibnu Ummi Maktum itu dalam sebuah riwayat dikatakan dia tidaklah azan sampai ada orang yang mengatakan kepadanya asbahta asbahta. Sudah masuk subuh, jadi berarti ada basir, orang yang bisa melihat. Wajab al-jumhur an hadha. Namun mayoritas ulama mengatakan bi anna asy-syahadata yushtaratu fihi al-'ilm wa la yahsulu 'ilmu wa la yuhsalu 'ilmun bis-shaut. Jumhur ulama mengatakan disyaratkan kesaksian itu atau disyaratkan di dalam kesaksian adanya pengetahuan, ilmu. Dan ilmu tidak bisa didapatkan dengan suara. Jadi mayoritas ulama memandang kesaksian orang buta enggak bisa diterima. Antara kesaksian dengan adzan berbeda. Adzan ya, dia memberitahukan masuk waktu dan dia baru tahu masuk waktu kalau ada sudah memberitahukan. Kemudian wali annal aswat tashtabih, karena suara itu pun ada kemiripan. tidak bisa konkret di dalam membedakan. Jadi tidak bisa kita berpatokan dengan diterimanya azannya oleh maktum bolehnya kesaksian seorang buta. Wa ammal adzan wa waqtu shalah yaktafi fiha adh-dhann. Adapun azan dan waktu salat cukup di dalamnya adzan. Adzan itu kira-kira prasangka yang kuat. Jadi masuk waktu itu ya ini kayaknya udah masuk nih. Perkiraan yang kuat gitu loh. Itu dhon. Sementara kalau kesaksian enggak bisa dikira-kira, harus betul-betul tahu. Wa fihi dalilun li jawazil akli ba'da niyyah. Wala tafsudu niyyatu shauma wala tafsudu saut niyyatu shaumi bil akli ba'daha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam abaha al akla ila tulu'il fajri. Di dalam hadis di atas terdapat dalil bolehnya makan setelah diungkap, setelah niat. Wala tafsudu niyatu shaum bil akli ba'daha. Niat puasa tidak akan rusak disebabkan oleh makan setelah niat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam abahal akla ila tulu'il fajr. Karena Nabi membolehkan makan sampai terbit fajar. ومعلوم ان النيه لا تجوز بعد طلوع الفجر, dan diketahui bahwasanya niat tidak boleh muncul setelah terbitnya fajar. Malam yujma as-sawm qabla al-fajr fala siyam lahu, orang yang tidak bertekadkan puasa sebelum fajar tidak ada puasa baginya. Berarti niatnya sudah ada dari awal, lalu dia makan. Makan itu tidak merusak niat. Fadalla ala annaha sabiqatun wa anna al-akla ba'daha la yadur. Bahwa niat itu tidak boleh melewati setelah terbitnya fajar, tidak boleh ada setelah terbitnya fajar. Hal ini menunjukkan bahwa niat itu lebih awal, dan bahwasanya makan itu setelah niat, dan itu tidak apa-apa, tidak merusak. Wa hadha huwa as-shawabul masyhur min madhhabina wa madhhab ghairina. Inilah yang masyhur di kalangan madhab kita dan madhab yang lain dari kita. Wa qala ba'du ashabina, sebagian dari ulama kita mengatakan, yakni ulama Syafi'iyah, mata akala ba'da niyati aw jama'a fasadat wajaba tajdiduha. Kapan dia makan setelah niat atau berhubungan badan dengan istri setelah niat, maka rusaklah ya, niat itu, dan wajib diperbaharui niatnya. Wa illa fala yashihu shaumuhu, kalau tidak diperbaharui maka tidak sah puasanya. Wa hadha ghalatun sharih, ini nyata-nyata kekeliruan ya. Wa fi istihbabus sahur wa ta'khiruhu, di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk bersahur dan anjuran untuk mengakhirinya, mengakhirkannya, bukan dari awal. Wa fi ittikhadhu mu'adzanain lil masjidil kabir, dalam ini juga terdapat bagi masjid besar, hendaklah dia menjadikan dua muadzin. Ya, termasuk ya, masjid kita ini hendaklah ada dua muadzin. Qala ashabuna, ulama Syafi'iyah mengatakan, wa in da'atil hajatu jaza ittikhadhu akthar minhuma. Kalau memang diperlukan, maka boleh melebihi, boleh menetapkan muadzin lebih dari dua orang. Kama takhadha Utsmanu arba'ah, sebagaimana Utsman malah mengambil empat orang. Wa in ihtaja ila ziyadati ala arba', ya, wa in ihtaja ila ziyadati ila dhatin ala arba', fal asah ittikhadhum bihasab al haja wal maslahah. Kalau seandainya ada kebutuhan untuk menambah lebih dari empat, maka yang benar itu adalah menetapkan muadzin sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang butuhnya dua, ya cukup dua. Ya, butuh lebih dari itu, silakan ditambah. Wa qawluhu, perkataannya, wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yaqa hadha. Tidak ada jarak antara keduanya, satunya turun, satunya naik. Ma'naha anna Bilalan kana yu'adzin qabla al-fajri. Maknanya bahwasanya Bilal itu azan sebelum fajar. Wa yatarabbasu ba'da adhanihi lid-du'a'i wa anwa nahwih. Lalu dia menunggu. Bilal menunggu setelah dia azan untuk berdoa. Tsumma yuraqibul fajr. Kemudian dia perhatikan yarqubu, tsumma yarqibul fajr. Dia perhatikan fajar sudah terbit atau belum. Fa in qaraba tulu'ihi wa in qaraba tulu'uhu. Kalau seandainya sudah dekat terbitnya, dilihat, wah ini sudah mau terbit nih. Nazala fa akhbara ibnu Ummi Maktum. Lalu dia turun, lantas dia beritahukan kepada ibnu Maktum bahwa telah terbit fajar. Ya, atau hampir terbit fajar. Fa ta'ahhabu ibnu Ummi Maktum bit tahara wa ghairiha. Lalu ibnu Ummi Maktum mempersiapkan dirinya dengan bersuci dan seterusnya. Tsumma yarqa wa yashra'u fil adhan ma'a awwal tulu'il fajr, wallahu a'lam. Kemudian beliau setelah berwudu naik dulu adzan itu di ma'dan di luar, naik sangat tinggi ke atas, qamatnya di dalam turun. Nah, dia naik kemudian dia adzan. Di adanya bersamaan dengan awal terbitnya fajar. Nah, jadi bukannya kita memahami secara letterlek, secara tekstual. Berapa batas waktu antara berdua? Bilal turun, Ibnu Maktum naik. Berarti enggak ada jarak begitu. Hanya sedikit aja. Sementara ada hadis lain yang akan kita pelajari bahwa tujuan Bilal untuk azan supaya yang sudah beribadah dia beristirahat, bagi yang tidur dia bangun, bagi yang puasa dia makan. Kalau seandainya dia turun ke bawah langsung yang naik ke atas, berarti hanya sekitar 5 menit kali ya. Tapi disebutkan tidak seperti itu, bahwa Bilal setelah azan dia berdoa, ya, doa yang dimaksud di sini doa terserah dia, ya, atau beristighfar. orang-orang mukmin, wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Maka Bilal memanfaatkan waktu itu. Doa dia dulu. Setelah selesai doa, dia pantau terbitnya fajar. Dia perkirakan ini sudah mau mendekat, baru dia turun. Dia beritahukan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ketika diberitahukan, dia juga mempersiapkan diri. Dia wudu. Kemudian dia naik ke atas. Baru dia azan di awal terbitnya fajar. Nah, di sini kita melihat bahwa ketentuan-ketentuan di dalam ya azan subuh berarti ada jarak antara azan pertama dan azan kedua. Ya, kurang lebih setengah jam ya. Kalau di kota Mekah dan Madinah, yakni maksudnya khusus untuk dua masjid tersebut, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, azan pertamanya satu jam. Kalau kita satu jam azannya, ya, lalu orang tua balik. Ya, terjaganya lalu balik. Kalau masjid-masjid yang lain di Arab Saudi, enggak. Sudah dekat lah, kurang lebih setengah jam lah. So, nanti akan kita pelajari apa fungsinya tadi azan, ya. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kita sampaikan dulu untuk sementara. Masih terdapat beberapa hadis lagi, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.